Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidil amin Muhammadir Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du, rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Para pendengar RRI yang diberkati dan dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, pada kesempatan ini berbahagialah kita bersama-sama dengan dapat meninggikan keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala melalui kajian-kajian keislaman yang mana faedahnya adalah untuk meninggikan nilai takwa di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas surah Al-An'am ayat 162. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Qul innas salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Yang artinya, katakanlah, sesungguhnya salatku, ibadatku, hidupku dan matiku hanyalah untuk Allah, Tuhan semesta alam. Para pendengar RRI yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, ayat ini seringkali kita jumpai yang merupakan surat, merupakan satu hal yang sunnah dibaca sebelum kita membaca Al-Fatihah. Kita nyatakan di situ, sesungguhnya salatku, ibadatku, hidupku dan matiku hanyalah untuk Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebetulnya makna salat di sini apa? Makna salat adalah ibadah yang merupakan rukun kedua dalam Islam yang dilaksanakan setiap hari 5 waktu sehari semalam, 5 kali. Ibadah yang tak pernah gugur walaupun dalam kondisi sakit pun. Puasa boleh ditinggalkan kalau tidak sanggup. Boleh tidak berzakat kalau harta tidak dimiliki sampai nisabnya. Begitu juga haji. Seluruh hukum taklif diturunkan melalui malaikat Jibril, kecuali salat yang langsung diterima oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tanpa perantara. Oleh karenanya, kita sebagai umat Islam yang benar-benar menganut dengan manhaj Allah Subhanahu wa ta'ala, agama Islam itu sendiri, marilah kita benar-benar untuk mengisi kesyukuran kita dengan bentuk kemerdekaan ini, yaitu dengan apa? Meninggikan solat kita ikhlas benar karena Allah semata. Maka disitulah munculnya ayat Allah, Inna salati, sesungguhnya salatku, ini mengingatkan kita tentang rukun yang paling utama. Kan begitu? Yaitu as-salat. Salatlah. As-salatu imaduddin. Salat itu adalah tiang agama. Jangan diremehkan salat. Jangan dibiasakan untuk ditinggalkan. Maka kita renungi bahwasannya salat itu benar-benar adalah ibadah yang harus kita lakukan dalam kehidupan kita sehari-hari. Dalam ayat ini muncul ada kata dari firman Allah Subhanahu wa ta'ala, nusuki, yang maksudnya adalah seluruh ibadahku. Dalam surah Al-Hajj ayat 67 Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, likulli ummatin ja'alna mansakan wahum nasikuhu. Bagi tiap-tiap umatku telah kami tetapkan syariat, tentunya yang mereka lakukan. Dalam artian ibadah salat, umat-umat sebelumnya melakukan salat, tapi khusus dalam agama Islam, agama yang terakhir ini, agama penutup yang dibawa oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, salat itu yang diwajibkan adalah 5 waktu, yaitu 5 kali dalam sehari dan semalam, yang merupakan ibadah yang disyariatkan kepada umat Islam seluruhnya. Harapan kita semuanya, seharusnya kita benar-benar mengamalkan ajaran agama ini dengan penuh konsekuen. Mungkin dalam kesempatan ini lebih jabar lagi akan dipaparkan oleh Ustadz kami, Ustadz Fajrul Haq. Kami silahkan Ustaz. Ya, terima kasih Ustaz Safiar. Di sini ayat yang surat Al-An'am dari ayat 162 ini adalah sering kita laksanakan dalam atau sering kita baca dalam waktu sholat kita sehari-hari. Baik itu sholat wajib atau sholat fardu ataupun sholat sunnah ataupun rawatib. Dengan kita mengatakan inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Lillahi rabbil alamin artinya semata-mata hanya untuk Allah Tuhan semesta alam. Dengan kita mengatakan bahwasannya salatku, ibadahku, hidupku dan matiku hanyalah untuk Allah Subhanahu wa taala. Dan di sini Ustaz Safiar, ya, betul. Kira-kira apa perbedaannya inna salati wa nusuki? Salat dengan nusuk di sini Ustaz. Ya kan? Salat itu ibadah, merupakan ibadah, anjuran dalam Islam, merupakan rukun Islam yang kedua. Nusuk adalah syariat, kan begitu. Umat-umat terdahulu ada salat, tapi mungkin macamnya berbeda. Begitu dengan umat kita, umat Islam pada saat sekarang ini. Mungkin ada tambahan dari Ustaz yang lain dalam bentuk perbedaannya ini Ustaz. Dengan kata lain mungkin ya, makna nusuk berarti makna ibadah, lebih khusus digunakan untuk pelaksanaan ritual-ritual di dalam haji. Mungkin inilah mungkin Ustaz, mungkin bisa jadi manasik itu. Manasik tadi ya. Kudu manasikakum ya. Mensakan. Jadi mungkin di sini perbedaannya adalah kalau sholat itu adalah artinya sholat, sholah gitu ya, mengingatkan kita tentang rukun Islam. Yeah. Rukun Islam yang paling utama yaitu pertama dikatakan adalah sholat. Sholat kan gitu. Yeah. Dan di dalam bukan apa asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Setelah itu nanti ada salah satunya yaitu wa iqam apa mendirikan sholat kan begitu. Dan hal ini juga seperti yang digambarkan tadi tidak dapat digantikan atau kewajiban itu tidak akan gugur kecuali manusia itu yang sendiri yang melaksanakannya. Betul. Jadi sampai kapanpun keadaannya bagaimanapun mesti dilaksanakan. Betul. Jadi disyariatkan di sini untuk melaksanakan sholat. Yeah. Bagi yang tak sanggup berdiri silahkan duduk. Duduk. Maka digerakkanlah kepalanya itu untuk sujud dan ruku dan sebagainya, kan begitu. Sampai dia orang itu melaksanakan sholat. Bahkan dalam keadaan musafir juga ada sholat jamak, jamak dan qasar. Artinya apa? Kenapa disyariatkan seperti itu supaya orang memudah, supaya tidak ada alasan orang tidak melaksanakan sholat, mesti melaksanakan sholat, kan begitu Ustaz? Betul betul. Aku dalam perjalanan payahku sholat nggak bisa. Ada, kalau kan dibolehkan dua rakaat zuhur yang empat menjadi dua, asar yang empat menjadi dua, kan begitu. Maka tidak ada alasan. Sebetulnya dengan dibolehkannya jamak tersebut, itu adalah satu hal yang memudahkan umat Islam untuk melaksanakan sholat. Aku mau sholat duluan zuhur, asar gabung, jamak takdim namanya. Nantilah. Udah di perjalanan kita ini tanggung. Nanti sholat zuhurnya waktu asar saja, jamak takhir namanya. Betul. Nah, begitulah Allah memudahkan supaya tidak ada hambatan bagi kita. Supaya apa lagi? Supaya terrealisasi ayat dari 162 ini dari ayat surat Al-An'am ini. Apa? Yaitu inna salati wa nusuki wa mahyaya. Ini sebetulnya Ustaz, sebetulnya janji kitanya ini setiap hari Ustaz. kepada Allah. Karena di situ kita pakai taukid ya Ustaz ya. Bukan sebagai taukid juga, taukid. Karena sering dan selalunya kita sebutkan. Betul-betul kita itu ya Ustaz. Iya, betul-betul. Jadi apa makna inna di sini Ustaz? Iya. Kul inna salati secara bahasanya itu yang pasnya apa Ustaz? Iya. Kalau secara bahasanya artinya untuk menguatkan taukid itu taukid. Ya. Tapi ini menguatkan. Benar-benar ya Ustaz ya. Artinya menguatkan ya Allah salatku ini, ibadahku ini, hidupku ini, matiku ini juga hanya untukmu. Betul. Maka inilah namanya ibadallah, hamba Allah. Betul, betul. Kalau orang itu kehidupannya di dunia ini Ustaz, kaitannya dengan ayat yang sebelumnya, Iya. Bahwasanya di dunia ini dia mencari duit, begitu iya. kan? Kehidupannya itu dan takut harta warisannya itu hilang, tidak mau, maka ketika mati itu dia menjadi ahli waris. Iya. Nah, artinya apa? Tidak menjadi ahlillah, menjadi al apa? Keluarga dari orang-orang ahli surga. Iya. Karena apa? Karena dia meninggal takut dia hartanya itu habis dan hilang. Padahal manusia itu nanti meninggal akan tidak bisa berbuat apa-apa kecuali ya, hanya dikuburkan saja nanti kan begitu. Betul, apanya? Betul. Terus gini Ustaz, kira-kira apakah sudah betul-betul dilaksanakan ini Ustaz secara totalitas ataupun sempurna? Kita mengatakan inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati, ini betul-betul enggak dihadapkan? Karena kalau kita bandingkan, kalau kita bandingkan Ustaz dengan perjuangan orang yang membela negara kita ini adalah memang perjuangannya betul-betul termotivasi dari ayat 162 ini. Iya, betul. Karena tidak ada yang dicari yang lain semata-mata untuk mencari ridha Allah Subhanahu wa taala. Coba bagaimana yang Ustaz bayangkan kalau seandainya seseorang itu tidak niatnya itu tidak semata-mata karena Allah, apa yang terjadi kira-kira Ustaz dalam kehidupannya? Otomatis kegoncangan hidup tak tenang dan sebagainya. Kegoncangan itu bagaimana maksudnya Ustaz? Kegoncangan hati tak tenang. Ya. Misalnya dia berdoa, misalnya dia ingin mencapai sesuatu. Tak dapat, apa yang terjadi? Mengeluh. Apakah begitu saja dia mengeluh? Kan begitu. Ada lagi tindakannya yang lain? Mungkin bisa sampai hal-hal yang negatif. Oh begitu. Yang lain ya, begitu. Karena apa landasannya? Kalau orang beriman dia pasti mensyukurin. Yang sedikit disyukuri dan sebagainya. Tapi di sini Ustaz, yang kita perlu kita lihat bahwasannya agama sebagai manhaj dalam kehidupan kita ini, ya, harus benar-benar kita landasi karena apa? Karena Allah Subhanahu wa taala semata, kan begitu. Tidak bisa kita hanya sekedar kewajiban aja. Kan begitu. Jadi kok kewajiban Allahu Akbar subuh udah kewajiban. Kadang pun kewajiban udah tidur. Nah, kan gitu. Sengaja kan begitu. Jadi mungkin di sini yang harus kita apakan, yang harus kita tekankan, salat kemudian ia adalah ibadah. Nusuk merupakan ibadah Allah yaitu haji untuk melakukan pilihan kehendak. Kita tidak lain kecuali beriman kepada Allah Subhanahu wa taala ini Ustaz ya. Kemudian di sini ada kata wa mahyaya wa mamati, yaitu apa? Hidupku dan matiku adalah di tangan Allah Subhanahu wa taala. Saya mau tanya nih Ustaz, di sini ada wawnya banyak kali nih Ustaz. Apa faedahnya waw di sini? Apakah bentuknya secara bahasa waw atau via? Apa gunanya sebenarnya Ustaz? Iya, di sini wawnya banyak karena berkaitan dengan sebelumnya. Kalau seandainya wa nusuki sebelumnya itu sholat, maka nusuki ini adalah sangat berkaitan dengan sholat. Karena kalau orang melakukan ibadah tidak sholat itu akan percuma. Begitu juga mahya, mahya hidupku, mahyaya hidupku, wa mamati dan begitu juga matiku. Untuk apa? Nah, disinilah. Makanya sholat dan haji itu adalah untuk Allah Subhanahu wa taala. Namun melalui pilihan dan kehendak. Kita tidak sholat kecuali karena beriman kepada yang mewajibkan. Siapa yang mewajibkan? Yaitu Allah Subhanahu wa taala. Anggota tubuh kita bergerak kecuali untuk Allah Subhanahu wa taala. Kita tidak dapat melakukan sesuatu karena diri kita sendiri. Tapi semuanya itu diarahkan potensi untuk melaksanakan manhaj syariat Islam yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kira-kira begini Ustaz. Iya. Kira-kira kalau Ustaz sekarang ini duduk kemudian berdiri. Ya. Berdiri itu yang menggerakkan adalah anggota tubuh. Anggota tubuh ya. Atau otot kita kan begitu Ustaz. Sekarang yang menjadi pertanyaan, kira-kira otot mana yang utama yang menggerakkan itu? Tentu manusia tidak akan tahu otot yang mana yang dapat menggerakkannya itu kecuali Allah Subhanahu wa taala. Luar biasa sekali kiasannya ini. Dari tubuh kita ini saja sempurna keagungan ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Maka pantaslah kita menyebutkan dalam salat itu selalu menyebutkan innasholati wa mahyaya wa mamati innasholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Inilah yang mesti kita pegang janji kita dalam sehari-hari. Betul. Maka dengan bacaan ini sebetulnya diulang-ulang untuk mengingatkan kita, Ustaz. Iya. Mengingatkan apa? Mengingatkan bahwasanya kita ini lengah. Manusia ini tidak ada yang lengkap. Jadi dengan kita mengucapkan ini, Ustaz, yeah, berarti mengingatkan kita kembali benar-benar kita ini adalah tujuannya kepada Sang Pencipta Allah Subhanahu wa taala. Supaya terus ingatan kita itu betul-betul lillahi rabbil alamin, semata-mata hanya kepada Engkaulah kami mengabdi, ya Allah Subhanahu wa taala. Yeah. Jadi inilah yang paling dominan kita. Jadi bukan berarti berulang-ulang ini, Ustaz, bukan berarti berulang-ulang ini adalah tidak ada mengandung arti, tapi sangat banyak sekali mengandung arti. Salah satunya adalah untuk mengingatkan kembali diri kita, ciptaan kita ini sebetulnya adalah punya Allah Subhanahu wa taala, potensi datangnya dari Allah. Kita gerakkan tangan kita ini, maka sebetulnya yang menggerakkan itu adalah Allah Subhanahu wa taala. Coba kalau orang stroke, Ustaz, sudah diambil nikmat, maka tidak akan bisa dapat bergerak. Yeah. Bisakah dengan kekuatan kita kalau tidak Allah yang memberikan? Yeah. Begitulah kehebatannya. Kalau sudah begitu Allah sangat hebat menciptakan diri kita, kemana lagi kita akan pergi? Tentu mengabdi kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena apa? Karena kita ini adalah milik Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan dalam kesempatan ini, dalam memperingati 17 Agustus, kita juga dapat meningkatkan keimanan kita sehingga kita betul-betul termotivasi dalam hidup kita ini tujuannya hanya karena Allah Subhanahu wa taala. Kami dari tim Safir Al-Azhar mohon maaf. Wabillahi taufik wa hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada akhtamnya, Syekh.